السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، pada sesi yang pertama telah kita jelaskan bahwa syaitan yang telah menampakkan permusuhannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan rasul, kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, tidak berhenti untuk berusaha memalingkan manusia dari al-haq, dari as-siratul mustaqim, melalui dua pintu terbesar. Syaitan, yaitu pintu syahwat, demikian pula pintu syubhat. Dan pada sesi yang pertama kita telah menerangkan pintu syaitan dari jalur asy-syahwat, di mana syaitan berusaha memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan berbagai macam kenikmatan dunia seakan-akan menjadi sesuatu yang akan mengekalkan dalam kehidupan ini. Jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladahu. Seorang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, dia menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan kehidupannya dalam kehidupan dunia. Maka syaitan berusaha memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melalui jalur syahwat, yang memang tabiat manusia yang selalu condong kepada hal-hal yang disenangi, dari harta, demikian pula wanita dan tahta kedudukan, dan yang lainnya dari hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan dunia. Islam tidak melarang seseorang untuk memanfaatkan sebahagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia yang sejalan dengan syahwatnya. Tidak dilarang secara mutlak, bahkan dibolehkan, dihalalkan, dan dianjurkan. Silahkan mencari harta, silahkan mencari ma'isyah, penghidupan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang tercela apabila seseorang menuntut dunia yang menyebabkan dia berpaling dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam kehidupan dunia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan adzan mengajak kalian untuk melaksanakan salatul Jumat, maka hendaknya kalian bersegera menuju kepada zikrullah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Maka apabila telah ditegakkan salat, selesai mengerjakan salatul Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fantashiru fil ard. Silakan kalian menyebar di permukaan bumi. Dan carilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berdagang atau penghasilan-penghasilan yang halal yang lainnya, silakan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Asal hukum sesuatu itu mubah, diperbolehkan, dihalalkan, hingga ada dalil yang mengatakan diharamkannya. Berbagai macam jenis buah-buahan, silakan kalian memanfaatkan. Itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaitannya dengan masalah cinta kepada wanita. Silakan, dianjurkan bagi kalian menikah, padahal itu sejalan dengan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, ya ma'syar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, silakan dia menikah. Anjuran untuk menikah. Yang demikian lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan seseorang. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Itu akan menjadi perisai yang membentengi dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan kemungkaran, perbuatan zina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seseorang yang membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah menikah. Beliau menganjurkan umatnya untuk menikah, memperbanyak keturunan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sebahagian para sahabat ada yang bertekad untuk meninggalkan tidur di malam hari, dia ingin menghidupkan setiap malam dengan qiyamul lail. Yang satunya lagi ingin berpuasa terus menerus. Tidaklah dia melewati satu hari melainkan dia harus berpuasa. yang satunya lagi enggan untuk menikah. Dalam riwayat yang lain, yang satunya enggan untuk makan daging. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza? Fa inni adkhaakum billahi wa akhshaakum lahu. Walakinni usalli wa arqudu wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisaa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ada apa kaum itu? Mereka mengatakan ini dan itu. Demi Allah, aku ini adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi saya sholat, saya juga beristirahat. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya menikahi para wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umat. Rasulullah alaihi salatu wasallam berlepas diri. Padahal pernikahan itu sejalan dengan syahwat. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi kita adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berusaha untuk menjalankannya, mengamalkannya, meskipun sejalan dengan syahwat. Kalau itu dianjurkan, maka kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, ketika salah seorang murid beliau datang kepada beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu Ibnu Abbas bertanya, "Hal tazawwajta?" Apakah engkau telah menikah? Muridnya mengatakan, "Belum, tidak." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Tazawwaj fa inna khayra hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa." Menikahlah kamu. Sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun sejalan dengan syahwat. Adapun jika dilarang, telah datang nas dari Al-Qur'an, dari sunnah, melarang seseorang untuk mengikuti syahwatnya, maka seorang mukmin harus meninggalkan peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya dunia, dari bahaya wanita, harus diperhatikan agar kemudian seorang melangkah di atas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan dia bisa menghindari dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha liyanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa." Sesungguhnya dunia itu manis, indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu silih berganti. Meninggal satu generasi, datang generasi yang berikutnya. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian amalkan di dunia. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel kaitannya dengan permasalahan wanita. Maka ini peringatan dari Rasulullah SAW agar kemudian seorang mukmin berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Kemudian pintu yang kedua, yaitu pintu asy-syubuhat. Yang dimaksud syubuhat, jamak dari asy-syubhatu, yang maknanya talbisul haqqi bil batil hatta ka'annahu haqqun wa fil haqiqati batil. Jadi yang dimaksud dengan syubhat adalah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi sesungguhnya itu adalah kebatilan, namun dipolesi, dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan itu kebenaran, namun pada hakikatnya itu adalah merupakan kebatilan. Ini syubhat. Dari kata ishtibah, ishtibah itu sesuatu yang tersamarkan. Apabila seseorang tersamarkan dalam sesuatu yang menyebabkan dia ragu, dia tidak meyakini, maka itu namanya ishtibah, ishtabaha fulan. Tersamarkan oleh si fulan terhadap sesuatu itu. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas dan haram itu juga jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang tersabarkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Jadi ini makna dari asy-syubhat. Maka yang dimaksud asy-syubhat adalah perbuatan syaitan yang berusaha untuk memolesi kebatilan-kebatilan yang disebarkan dengan penampakan al-haq, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, sehingga ketika seseorang yang tidak memahami hakikat kebatilan tersebut, yang dia lihat adalah itu adalah kebenaran, itu adalah hak. Namun bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang memiliki rusukhun fil ilm, kekokohan dalam ilmu syar'i, dia bisa mengetahui bahwa ini adalah kebatilan. Oleh karena itu, perkara syubhat ini banyak menimpa dari kalangan mereka yang semangat beribadah. Berbeda dengan syahwat. Syahwat ini adalah merupakan pintu syaitan yang diarahkan kepada orang-orang yang lemah imannya, yang senang melihat kehidupan dunia, yang malas beribadah. Ini diarahkan pada pintu syahwat. Adapun pintu syubhat, ini diarahkan oleh syaitan kepada mereka yang punya semangat untuk beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Akan tetapi disebabkan karena minimnya ilmu, maka dengan mudah bagi syaitan untuk mengarahkan dia kepada penyimpangan, pada kesesatan. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pintu syaitan ini, pintu syubhat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Yang pertama, minhu ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkam. Yang dimaksud ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat yang jelas maknanya. Tidak bisa diarahkan ke sana kemari. Maka ayat-ayat muhkam ini, hunna ummul kitab. Itu adalah inti dari Al-Kitab, inti dari Al-Quran Karim, induknya Al-Quran Karim. Ayat tentang tauhid, ayat tentang wajibnya menegakkan salat, ayat tentang wajibnya puasa, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang maknanya tidak bisa dibawa ke sana kemari. Wa ukharu mutasyabihat. Ayat yang kedua adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mutasyabihat, yang tersamarkan. Dalam artian maknanya bisa diarahkan ke pada hal yang lain. Al-Quran seluruh isinya adalah hak. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak ada prediksi di dalamnya. Seluruhnya adalah ilmu pasti di dalam Al-Quran Karim. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran Karim. Akan tetapi, ayat-ayat mutasyabihat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya ayat-ayat tersebut memiliki makna yang hak, akan tetapi bisa dibawa kepada makna yang batil. Dan ini ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu untuk menyesuaikan dengan kesesatan dan penyimpangan yang ada pada mereka. Ibtigha al-fitnah, tujuannya adalah untuk mencari fitnah, mencari penafsiran-penafsiran yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan kaum Nasara, Nasara bukan dari Islam, terkadang mereka memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim untuk membantah Islam dan kaum muslimin. Seperti misalnya perkataan mereka, dan itu disebarkan oleh sebagian misionaris. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya pemahaman Trinitas itu ada di dalam Al-Quran. Apabila kalian memperhatikan, maka mereka menyebutkan sebagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, bahwa Allah azza wa jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya nahnu, apa itu nahnu? Hah? Kalau diterjemahkan apa? Katanya maknanya adalah kami. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'anul Karim. Kata mereka, nah lihat ayat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah sendiri menyebutkan dirinya nahnu. Nahnu itu kan artinya kami. Kami itu kan jamak, berarti Allah tidak sendirian. Berarti ada yang lain. berarti benar apa yang kami pahami selama ini dengan pemahaman 3-in-1, 3 di dalam 1, semuanya Tuhan. Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, bingung kan? Kata mereka ini ayatnya. Padahal ayat yang seperti inilah yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Kata nahnu di dalam bahasa Arab sendiri itu tidak menunjukkan selalu bermakna jamak, iya kan? Akan tetapi memiliki dua makna. Makna yang pertama makna jamak. Makna yang kedua tetap memiliki makna tunggal yang berarti saya, akan disebutkan, akan tapi disebutkan dengan lafaz nahnu li ta'zimi nafsihi, untuk mengagungkan dirinya. Untuk mengagungkan dirinya. Dan itu hal yang ma'ruf di dalam bahasa Arab. Akan tapi mereka memanfaatkan syubhat ini lalu mereka sebarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti Islam. Saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia kami itu bisa enggak dimaknai tunggal. Kami. Kalau bisa, tidak mengapa diterjemahkan demikian. Tapi kalau enggak bisa, kami itu selalu bermakna jamak dalam bahasa Indonesia, maka terjemahan kami di dalam ayat ini adalah salah. Harus diartikan aku atau saya. Karena di sini bermakna tunggal. Allah Subhanahu wa taala menyebut nahnu kepada dirinya untuk memuliakan dan mengagungkan dirinya, Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh. Dan antum barakallahu fikum, apabila melihat kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, golongan-golongan sesat, tidaklah mereka membenarkan kesesatannya dan menyebarkan kesesatannya, melainkan pasti mereka memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menipu umat, mengelabui umat, seakan-akan apa yang mereka bawa itu adalah kebenaran. Perhatikan seluruh ahlul bid'ah, seluruh ahlul bid'ah pasti mereka membawa dalil dari Al-Quran, mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, atau dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira bisa mereka bawa kepada keyakinan mereka yang menyimpang. Padahal kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang muhkam kan jelas, cukup kita mengatakan kepada kaum Nasara, tinggalkan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, mari kita kembali kepada ayat-ayat yang muhkam. Di mana kalian meletakkan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jelas-jelas membantah kalian. Mengapa kalian mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu berpaling dari ayat-ayat yang muhkam, yang sangat jelas menerangkan tentang tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma was sifat. Oleh karenanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau menerangkan ayat ini. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, hati-hati kalian terhadap mereka. Hati-hati kalian terhadap mereka. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bermunculannya kelompok-kelompok bid'ah mulai semenjak meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bid'ah yang paling pertama muncul adalah bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij ini membawa ayat. Iya kan? Berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Awwalu bid'atin hadatsat fil Islam, bid'atul khawarij. Bid'ah yang pertama. Ya. Dan telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih hidup. Beliau telah memperingatkan akan munculnya kelompok khawarij ini melalui Dzul Khuwaisirah. Dalam hadis Dzul Khuwaisirah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, sebagian sahabat diberikan, sebagian lagi tidak diberikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada sebagian mereka, ta'lifan liqulubihim, untuk mendekatkan hati mereka kepada Islam, karena mereka baru saja masuk ke dalam Islam, keislaman mereka belum kuat. Sementara para sahabat yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam dari as-sabiqun al-awwalun tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'uti ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yakubbahu Allahu 'azza wa jalla fi nar jahannam." Aku memberikan seseorang padahal yang tidak aku berikan aku lebih cinta kepadanya, karena khawatir jangan sampai orang ini yang diberikan ini akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Datanglah Dzul Khuwaisirah dengan garang. Dia menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memposisikan dirinya sebagai seorang penasehat yang dia nasihati Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil. Ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah ya Rasul, berbuat adillah kamu." Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berbuat adil, yakni perbuatan beliau itu dianggap tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Kalian tidak percaya kepada aku ini adalah hamba yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Siapa yang akan berbuat adil? Ini teguran Dzul Khuwaisirah. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakhruju min dhi'li hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an walakin la yujawizu taraqiyah. Yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah." Akan muncul dari habitat orang satu kaum yang mana mereka itu rajin membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya, jadi tidak naik ke atas, tidak sempat difahami dengan baik, dan tidak turun ke hatinya, ke kolbunya, sehingga dia tidak mentadaburi, sekedar dibaca saja. Mereka ini keluar dari din seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Begitu cepatnya mereka melesat keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal permulaannya dalam masalah harta, masalah dunia. Kalau Anda memperhatikan kelompok Khawarij selalu protesnya kepada penguasa itu masalah dunia. Ya, seperti Dzul Khuwaisirah ini menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusannya urusan dunia, masalah pembagian harta. Kadang-kadang kita mendengar ocehan kaum khawarij, ini pemerintah, kenapa mereka menaikkan BBM? Masalah dunia. Pemerintah tidak bersikap bijak ini dan itu, terus protesnya dalam urusan dunia, dalam urusan kedudukan, jabatan. Ini kebiasaan kaum khawarij. Yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, asyahwatul khafiyyah, syahwat yang terselubung. Zahirnya rajin beribadah, namun pada hakikatnya yang tersimpan di dalam hatinya, dia pun ingin mendapatkan kekuasaan seperti itu. Dia pun ingin meraih harta, ingin mendapatkan dunia. Wallahu musta'an. Kaum khawarij berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Awal ketika mereka meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib, mereka meneriakkan semboyan atau slogan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimat yang hak. Seringkali mereka menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Demikian pula kaum Rafidah, demikian pula Mu'tazilah, demikian pula Sufiyah, demikian pula kelompok-kelompok yang lain. Setiap dari mereka pasti mengambil bahagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk membenarkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita berhati-hati dari dua fitnah ini. Fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat. Fitnah syubuhat itu jauh lebih dahsyat daripada fitnah syahwat. Kata Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-fitnatu fitnatan. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain wa fitnatus syahwat. Fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan ini adalah fitnah yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Lalu apa solusi bagi kita ma'asyiral ikhwah agar kita bisa terhindar dari terjerumus ke dalam dua fitnah ini yang merupakan pintu terbesarnya syaitan untuk memalingkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman as-salafus salih. Dengan bimbingan para ulama us-salaf. Dengan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah dengan bimbingan para ulama us-salaf, seseorang akan terjaga dan terpelihara dari berbagai macam fitnah. Hanya itulah solusinya. Siapa yang ingin meraih kemuliaan, maka hendaknya mereka melihat kepada generasi terdahulu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemudian yang kedua, al-hirsu ala talabil ilm an-nafi'. Bersemangat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ma'asyiral ikhwah akan menumbuhkan keimanan. Maka ilmu dan iman akan menyebabkan seorang mampu menolak berbagai macam syubhat, demikian pula syahwat. Dengan ilmu itu akan menyebabkan seorang hamba mencapai tingkat al-yaqin, keyakinan. Dan dengan iman, seseorang akan meraih kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ. Dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan meraih kemuliaan kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang kita tuntut? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salullaha 'ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan berlindung dirilah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam riwayat Imam Muslim, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku memohon diri, aku berlindung diri kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu apa ilmu yang bermanfaat itu? Disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan dalam manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, "I'lam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran فيكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب." Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bahwa anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, ilmun, adalah ilmu yuzilu syakka anka wad-daran, ilmu yang akan menghilangkan darimu dua penyakit ini, asyak, keraguan-raguan, yaitu syubhat, wad-daran, yaitu kotoran dan noda, yang dimaksud adalah syahwat, kemaksiatan. Maka seorang ketika mempelajari ilmu, apabila ilmu tersebut menyebabkan dia semakin memahami agamanya dan dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, maka itu berarti bahwa itulah ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu tersebut mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hatimu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa itu ilmu yang bermanfaat. Maka pelajarilah ilmu tersebut. Ilmu yang mengantarkan seorang hamba kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Berilmu tentang tauhid, berilmu dengan mempelajari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar fikih, belajar tentang halal dan haram, belajar tentang hal-hal yang kaitannya dengan amalan, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah di atas ilmu dan basirah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه ومعاده وجزاؤه يوم المعاد الثاني." علم itu tiga macam. Tidak ada yang keempat. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid. Apa yang dimaksud tauhidur rububiyah? Apa itu tauhidul uluhiyah? Apa itu tauhid al-asma was sifat? Apa yang menjadi pembeda antara mukminin dengan musyrikin? Apa yang membedakan antara kufur dan iman? Belajar tauhid. Semangat untuk mendalaminya. Yang kedua, ilmu tentang al-amr wan nahi, perintah dan larangan, yaitu yang halal dan yang haram. Ilmu fikih. Ilmu fikih. Dan yang ketiga ilmu tentang keyakinan kita tentang akhirah, tentang hari pembalasan. Balasan bagi orang yang bertakwa itu apa? Hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu apa? Hari pembalasan, pelajari itu. Yang menerangkan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid-din wal ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasus syayatin. Bahwa setiap ilmu itu menyibukkan selain dari mempelajari Al-Qur'anul Karim, kecuali belajar hadis dan belajar fikih, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah yang terdapat di dalamnya haddatsana, maksudnya ilmu itu bersanad, ilmu itu diambil secara talaqqi, bersambung sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun selain dari itu adalah waswas dari syaitan. Demikian pula yang disebutkan oleh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ba'du innal ilma khairu muqtana, innal ilma khairu muqtana wal fiqhu aula ma bihi al 'abdu atana fa dunahu la yumkinu ittiba'u amrin wa bil 'izati intifa'u. Kata beliau bahwa ilmu itu adalah sebaik-baik yang hendaknya seorang itu memperhatikannya, mempelajarinya. Dan fikih adalah sebaik-baik ilmu yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Adapun selain dari itu, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari sunnah, maka tidak mungkin seorang bisa mengikuti satu perintah, satu ketetapan, satu nasihat tanpa dibangun di atas dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di sini insyaallah pertemuan kita di pagi hari ini, pada sore hari ini, pagi dan sore, pada dua sesi yang menjelaskan tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi dua pintu syaitan, yaitu pintu syubhat, demikian pula pintu syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan untuk berjalan di atas jalan ilmu, dan diberi semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa diberikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui bahwa itu syubhat, dan apakah ada doa untuk berlindung diri dari fitnah syubhat? Cara mengetahui sesuatu itu syubhat bisa diketahui dengan melihat dan kembali kepada ayat-ayat yang muhkam sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Pada saat mereka berdalil dengan satu ayat dan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hak, sehingga barakallahu fikum, ketika ada seorang berdalil dengan satu ayat, apabila dia memiliki pengetahuan, maka dia mengembalikan itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Kita mengetahui bahwa pendalilan ayat tersebut penempatannya salah disebabkan karena ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang muhkam menunjukkan demikian. Misalnya sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa contoh dalam hal ini. Dan ini tentu hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mengecap talabul ilm. Semakin matang dia dalam menuntut ilmu, maka semakin mudah baginya memahami ayat-ayat muhkam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu pentingnya belajar tauhid, belajar akidah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ulama wa ahli sunnah wal jamaah, sehingga ketika ada seseorang yang mendatangkan syubhat, mengeluarkan satu pemikiran, sementara kita sudah belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dengan mudah kita menolak, dengan mudah kita menolaknya. Meskipun dia membawakan dalil, kita mengetahui bahwa itu syubhat. Kenapa? Karena kita telah memiliki kekokohan dalam memahami akidah, memahami tauhid, belajar akidah, al-aqidatul wasitiyah, al-aqidatul hamawiyah, belajar usulus sunnah, al-imam Ahmad, as-sunnah Ibn Abi Asim, belajar tentang aqidah sahabiyah dengan syarahnya Ibn Abil Izz dan yang lainnya. Ini akan memberi penerangan kepada kita tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika ada seseorang menyampaikan sebuah pemikiran, kita sudah bisa menimbang ini berjalan di atas al-haq atau tidak. Sebagai contoh misal, ketika kita belajar, kita menemui bab yang menjelaskan tentang keimanan kita setelah kematian, bahwa ulama us-sunnah dan kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwa di alam barzakh, alam setelah kematian, ada yang namanya fitnatul kubur, fitnah di alam barzakh, fitnah di alam kubur. Seorang mukmin merasakan na'imul qabr, kenikmatan di alam kubur sebelum akhirah. Orang yang fajir, orang yang kafir akan merasakan azabul qabr, siksaan di alam kubur. Kita belajar itu dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir dan kesepakatan para ulama. Setelah kita pelajari, tiba-tiba ada orang, mungkin kita membaca atau kita mendengarkan, dia mengatakan azab kubur itu enggak ada. Mungkin dia membawa dalil, dia menyebutkan satu dalil misalnya, karena ahlul bid'ah apabila tidak membawa dalil, dagangannya tidak laku. Sehingga mereka harus berusaha, berusaha untuk dijadikan satu nas yang kira-kira bisa membenarkan kebatilannya. Maka kita apabila mempelajari aqidah ahli sunnah wal jamaah, kita bisa langsung menolaknya. Ini batil, keyakinan yang batil. Apapun yang Anda bawakan dari dalil, itu batil. Kenapa? Karena kekokohan kita dalam mempelajari aqidah ahli sunnah. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara cara mengetahui bahwa itu syubhat, yaitu dengan bertanya kepada al-ulama ar-rabbaniyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Maka ulama yang mengarahkan, ulama yang membimbing kita. Kemudian juga termasuk di antara cara mengetahui bahwa itu syubhat, tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mendukungnya, yang berpendapat sama dengan pendapatnya. Dari situ kita mengetahui bahwa itu syubhat, itu penyimpangan. Ingat nasihat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, La tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamun sabaqak. Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan tidak ada seorang pun dari imam yang mendahului kamu berpendapat seperti itu. Kalau seorang nyeleneh sendirian, suka membawa pendapat-pendapat yang aneh, maka ini dipastikan bahwa itu adalah penyimpangan. Apakah ada doa untuk berlindung dari fitnah syubhat? Umum. Secara umum, seorang berdoa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, itu sebenarnya kandungannya seseorang berlindung diri dari syubhat dan syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita pelajari yang dengannya kita mampu menolak syubhat dan syahwat. Jadi memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, pada hakikatnya memohon kepada Allah agar terhindar dari syubhat dan syahwat yang menyesatkan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa di antara doa yang rutin diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu al-huda, hidayah. Memohon kepada Allah hidayah, itu pada hakikatnya kita telah berlindung diri, memohon kepada Allah agar dilindungi dari penyakit syahwat dan syubhat. Demikian pula dalam riwayat al-Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah pada saat beliau melaksanakan salat qiyamul lail, mengerjakan salatul lail, maka beliau berdoa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Di dalam doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk dari apa yang diperselisihkan. Ini juga memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa diberi hidayah berjalan di atas as-siratul mustaqim dan dijauhkan dari syubhat, demikian pula syahwat. Disebabkan karena habisnya waktu, ma'asyiral rahimakumullah, sehingga sebagian pertanyaan tidak terjawab. Semoga di waktu yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.